Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: Babu qira'atil Qur'an ba'dal hadas wa ghairihi. Sekarang kita masuk pada bab yang terkait dengan pembacaan Al-Qur'an ketika dia sudah berhadas, artinya batal wudunya. Nah, qira'atil Qur'an. Atau wa ghairihi, yaitu apa-apa yang di situ kemungkinan besar seseorang sudah berhadas, ya entah kita mengetahui misalnya ketika tidur, ya, atau yang lainnya. Apa hukum membaca Al-Quran dalam kondisi seseorang berhadas kemudian membaca Al-Quran? Nah, di sini nanti akan ada beberapa hal atau beberapa masail yang terkait dengan hal ini. Qala wa qala Mansur. Mansur Ibnul Mu'tamir an Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim di sini An-Nakhai, ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, la ba'sa bil qira'ah fil hammam. Boleh membaca Al-Qur'an, ya, di dalam atau di hammam. Nah, wa yaktubu risalata ala ghairi wudu. Kemudian Ibrahim menulis surat. Begitu juga boleh membaca Al-Quran dalam kondisi dia tidak berwudu, artinya tidak dalam keadaan bersuci. Tentunya di sini dari al-hadath, al-hadathul asghar. Wa qala Hammad an Ibrahim in kana alaihim izar fasallim wa illa fala tusallim. Baik, permasalahan ini banyak hal yang atau ada beberapa hal yang ingin kita bahas untuk kemudian kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi atau fil hammam. Apa hukumnya? Nah, di sini disebutkan dari Ibrahim, la ba'sa bil qira'ah fil hammam, boleh membaca Al-Qur'an dalam hammam. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam maksud atau rincian dalam permasalahan ini, banyak para ulama dan juga datang dari para salaf, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dalam hammam hukumnya fihi al-karaha. Karaha tentunya dimaksud di sini yaitu perkara yang haram. Istilah karaha dalam istilah para ulama yang terdahulu itu untuk sesuatu yang haram. Begitu juga fatwa para ulama yang sekarang, di zaman sekarang, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan para ulama yang lainnya banyak. Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti dari Mamlakatul Arabiyah atau Saudiyah yang sekarang. Nah, mengatakan yang demikian ini tidak layak, mayam bagi, seperti itu. Lantas bagaimana dengan ucapan Ibrahim An-Nakhai? Disebutkan oleh banyak ulama bahwa tentunya hammam itu bukan maudi' li dzikrillah. Makanya kita ketika masuk hammam doanya apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, namun yang perlu kita ketahui, istilah hammam itu dipakai pada beberapa kondisi. Namanya aja hammam, berarti dipakai untuk suatu istihmam, mandi atau membasahi. Hammam ini ada di situ, hammam yang kemudian dipakai juga untuk qada'ul hajah, ya, menunaikan hajat, buang air. Ada bagian dari hammam yang dimana dia tidak dipakai untuk qada'ul hajah, dia tidak dipakai untuk buang air, dia hanya dipakai untuk misalnya mandi secara terbuka atau berwudu saja, ya. Makanya dalam beberapa riwayat asar, sebagaimana di sini kata Ibrahim, walaupun terkait dengan menjawab salam, ya, namun ilahnya sama. Kata Ibrahim di sini, apabila mereka memakai izar, fasallim, maka silahkan mengucapkan salam kepada orang yang ada di hammam. Apabila tidak memakai izar, falatusallim. Nah, kan salam ini di situ ada ism min asma'illah, atau di situ juga bagian dari Al-Quran, salamun alaikum. Ini kan bagian dari potongan ayat Al-Quran, ya. Maka yang perlu kita ketahui, kondisi hammam yang di situ tidak dipakai untuk buang air. Nah, yang dimana kata Ibrahim, kalau mereka memakai izar, berarti ada pakaian yang dipakai. Artinya masih menutup aurat, tidak telanjang atau membuka auratnya. Maka dari sini kita mengetahui, ini kondisi yang disebut dengan hammam yang seperti ini, yang para ulama pun tidak mempermasalahkan untuk kemudian baca Al-Quran di situ. Lebih-lebih zikir atau misalnya membaca at-tasmiyah ketika sebelum berwudu. Bagaimana hammam bentuk tersebut? Ya banyak, di beberapa, atau misalnya seperti yang ada di tempat kita sini, ya, tempat wudunya itu. Kalau yang sudah pernah umroh juga tahu, ya, masuk ke kamar mandi itu masuki area yang besar, istilahnya hammamat, kamar mandi, namun tidak langsung masuk ke dalam kamar mandinya, namun masuk dulu ke tempat yang di situ ada tempat untuk berwudu dan yang lain, ya, paham ini, ya. Maka kondisi Hammam yang seperti ini ada iskal. Yang di sini kemudian kita perlu memahami maksud dari para ulama ketika menyebut Hammam, yang di situ mereka tidak atau memperbolehkan membaca zikrullah atau membaca Al-Quran dalam Hammam, hanya seperti ini. Terkadang memang pada beberapa terjemahan yang sudah ditulis, akhirnya entah fatwa para ulama atau yang lainnya, mereka berfatwa bolehnya membaca bismillah atau zikrullah di dalam hammam. Maka ini perlu dipastikan maksud dari kalam ulama tersebut. Di sini juga letaknya, atau di sini pentingnya kita terkhusus dalam ilmu agama, belajar itu tidak bisa otodidak. Akhirnya membawa kepada pemahaman sendiri yang belum tentu pemahaman tersebut sesuai dengan yang dimaukan oleh orang yang dia ambil atau orang yang memiliki kitab atau menulis risalah tersebut. Seperti itu. Banyak para ulama'nya beristilah hammam, kemudian dirinci, apabila di situ tempat qadaul hajah, maka ini dilarang untuk membaca Al-Quran. Adapun kalau bukan tempat menunaikan hajat, buang air, dan istilahnya masih disebut dengan hammam, seperti misalnya di sini tempat wudu, itu kan kasarannya sudah masuk area kamar mandi kan, seperti itu ya. Maka tempat wudu yang seperti tidak ada masalah, tidak ada iskal. Karena suci, bukan madhannatun najas, bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang di situ ada najis. Maka ini tolong diperhatikan ketika kita membawa kalam para ulama. Yang berikutnya, yang terkait dengan apabila ini Al-Quran, lantas bagaimana dengan selain Al-Quran? Tadi disebutkan basmalah. Sekarang terkhusus ketika seorang berwudu. Berwudu di dalam kamar mandi yang memang di situ dipakai untuk buang air. Karena dia sekalian buang air kecil misalnya atau buang air besar. Kemudian dia berwudu. Apakah boleh membaca basmalah di dalam kamar mandi tersebut? Kita mengetahui hadis dari Ibnu Umar, suatu ketika beliau radhiyallahu anhuma mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau alaihi salatu wassalam sedang buang hajat. Maka beliau tidak menjawab salamnya ini. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Setelah beliau alaihi salatu wassalam keluar dari hammam, baru kemudian beliau menjawab salam. Dari sini kita mengetahui bahwa tempat qadaul hajah, kamar mandi yang di situ dipakai untuk qadaul hajah, memang enggak layak untuk kemudian di situ kita baca zikrullah. Datang fatwa dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya bagaimana hukum membaca tasmiyah ketika dalam kamar mandi, maka jawaban beliau kurang lebih tasmiyah fil wudu wajib. Wajib. Adapun membaca zikrullah dan yang lain dalam kamar mandi itu sesuatu yang makruh. Maka untuk tasmiyah dipersilahkan. Namun kata beliau setelah itu, apabila dia membaca dalam hati tasmiyah tersebut, fahadha hasan, yang demikian ini baik, lebih baik. Seperti itu. Adapun banyak ulama melarang tasmiyah ketika di dalam kamar mandi. Karena di situ tentunya banyak lafadz bismil atau tasmiyah itu di situ ada lafaz lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dari zikrullah juga. Lantas bagaimana? Ya, membacanya imma dalam hati atau ketika hendak masuk. Walaupun membaca tasmiyah ketika hendak masuk kamar mandi yang di situ dipakai untuk buang air, itu tersendiri. Karena kita tahu doa masuk kamar mandi itu kan apa? Bismillah. Kan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah bismillah ini mencukupkan untuk bismillah wudu? Lah. Bismillah untuk wudu itu wajib tersendiri karena itu untuk wudu. Adapun ini bismillah dia untuk zikir sebelum masuk kamar mandi. Nah. Namun wallahu a'lam bissawab, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ini di situ berdasarkan mabniyun ala anna tasmiyah wajibah indal wudu. Ya. Ini dibangun berdasarkan mazhab atau pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu hukumnya wajib. Namun wallahu a'lam bissawab, sudah lewat bersama kita sekian ahadis yang menunjukkan bagaimana tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari ataupun Muslim. Ya, ini kan syaratnya ketat ini. Ya. Di mana dari sahabat Utsman dan yang lainnya, Wa'il ibn Hujur atau Ka'ab ibn Malik menyebutkan rincian tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ tidak disebutkan sama sekali masalah tasmiyah. Nah. Kata Utsman ketika berwudu, ya. Sengaja berwudu di hadapan maulanya Humran. Berwudu dengan benar, selesai berwudu mengatakan man tawadda'a mithla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini, nah, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti yang itu. Kemudian menyebutkan hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Di situ memakai lafaz mithal, persis seperti ini, dan tidak disebutkan tasmiyah dalam banyak hadis di riwayat Muslim ataupun Bukhari. Sehingga wallahu alam bissawab, pendapat yang benar bahwa masalah tasmiyah indal wudu laisat wajibah, itu hukumnya tidak wajib. Bahkan wallahu alam bissawab, laisat mustahabbah. Ahadis yang menyebutkan tentang tasmiyah indal wudu semuanya dhaifah. Walaupun sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Di antaranya hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaih. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Ya. Namun wallahu a'lam bisawab, yang rajih hadis ini dhaif. Kalaupun misalnya hadis ini sahih, maka maksud dari la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaih, la wudu'a kamilan. Tidak ada wudu yang sempurna. Artinya tidak wajib. Sehingga atas dasar ini, ketika tasmiyah, ketika wudu itu hukumnya tidak wajib, ya selesai, khalas. Tidak perlu juga membaca tasmiyah ketika di dalam kamar mandi yang dipakai untuk buang air. Nah, karena sepakat sebetulnya secara umumnya namanya zikrullah atau qiraatul Quran dalam kamar mandi yang dipakai untuk buang air ini terlarang, mayam bagian demikian tidak layak, tidak pantas. Seperti itu. Apalagi kalau ternyata hukum tasmiyah itu bukan wajib. Nah, ya, sehingga toh pun kalau mau dianggap hukumnya mustahab, ya sudah mustahab. ketika terlewat, ya tidak ada dosa. Bahkan ketika sengaja tidak melakukan, ya tidak ada dosa. Ketika mau pun, ya jangan di dalam kamar mandinya. Namun ketika hendak masuk, ataupun ketika di dalam hati. Ya. Nah. Baik. Masih ada satu lagi hadis, lumayan panjang. Namun sebelum ini, apa ada yang mau ditanyakan terkait permasalahan ini? Atau mau disampaikan? Nah, kalau kita fadhal. Bagaimana dengan zikir ketika berhadas besar? Nah, seorang wanita haid atau nifas misalnya, ya, atau ketika junub, kita mengetahui bahwa ibadah ini hukum asalnya tauqifiyah, artinya kita tidak melakukannya kecuali ada nas atau dalil. Begitu juga kita tidak bisa melarangnya, ya, kecuali dengan adanya dalil. Aisyah radhiyallahu anha ketika hajjatul wada haid, maka beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang harus dilakukan? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, isna'i ma sana' al-hajj ghaira alla tatufi bil bait, atau kama qol Mustafa alaihi salatu wassalam. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Apa yang dilakukan oleh orang berhaji? Nah, ya kan banyak. Nah, seperti itu. Sa'i, mabit, berzikir, ya, talbiyah. Nah, takbir, berhaji. Ketika berhaji kan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, ketika juga di ayyamul tarwiyah atau ayyam tasyrik di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu kan juga disyariatkan untuk bertakbir 10 hari awal di bulan Dzulhijjah juga. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang dilakukan orang berhaji. Maka kata Rasulullah SAW, silakan lakukan apa saja, kecuali engkau jangan tawaf. Selesai. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa berzikir dalam kondisi hadas ini tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, bahkan ketika membaca Al-Quran seperti itu. Dan ini fatwa dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ya, begitu pula ketika memegang Al-Quran alas sahih, atau yang sahih, atau yang rajih. Nah, adapun ayat la yamassuhu illal mutahharun, ini tentang malaikat. Ya, Al-Quran, ya, catatan Al-Quran yang tertulis di Lauhil Mahfuz tidak dipegang, tidak disentuh kecuali oleh malaikat. Ini ayat tentang malaikat, bukan kita. Nah, begitu juga hadis la yamassuhu illa nah, la yamassuhu illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini diucap oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengutus sebagian sahabatnya, diantaranya Mu'ad ibn Jabal, ke negeri-negeri orang kafir. Nah, maka dari sini kita mengetahui yang dimaksud dengan tahir di sini artinya selain musyrik. Karena ayat mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Nah, ya. Maka selain muslim, selain musyrik atau selain kafir, yaitu orang muslim, tahir. Betul, bukan najis. Maka dari sini kita mengetahui yang dimaksud sabda beliau alaihi salatu wassalam, jangan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, yaitu bukan orang-orang musyrikin. Nah, maka insyaallah tidak mengapa. Terkhusus ketika memang dibutuhkan. Nah, ya, seperti seorang perempuan mengajar di masjid, ya, harus membaca Al-Quran, mendengar atau megang. Nah, seperti itu. Begitu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika dalam beberapa riwayat beliau berjima dalam kondisi tidak mandi. Tidak mandi junub langsung pada malamnya. Apa yang beliau lakukan? Berwudu sebelum tidur. Ya kan? Kemudian sebelum tidur, setelah berwudu, apa yang dilakukan? Masa Rasulullah SAW tidur tanpa baca doa sebelum tidur? Nah, mustahil. Sehingga berzikir walaupun dalam kondisi hadas akbar, maka insyaallah tidak mengapa, terkhusus ketika dibutuhkan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal. Ketika kita wudu di kamar mandi, pakai handuk. Apa namanya? Bagian dari tangan kita masalah enggak? Ketika kita mandi sekalian wudu, kemudian pakai handuk, handukan lah ya, mengeringkan badannya dengan handuk, nggak sengaja sebagian tangan kita menyentuh, kan seperti itu. Antum hadir nggak pertemuan kemarin? Oh, ini bukan dengan tangan. Sebentar dulu, tangan mana ini maksudnya berarti? Yang kena yang mana ini sekarang? Bukan telapak, tapi sini. Tangan itu kalau ditelakkan dalam bahasa Arab, ini. Tangan seperti itu. Makanya ketika berwudu, ayat wudu tentang tangan itu menyebutkan apa? Faghsilu wujuhakum. Coba lihat, wujuhakum, ya sudah, basuhlah wajah-wajah kalian. Ya sudah, wajah ma'ruf, ya kan, namanya wajah yang dipakai seorang untuk bermuajah, berhadapan, ya sudah wajah. Tapi ketika tangan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tidak berhenti sampai di sini. Nah, tapi apa? Ilal marafiq. Nah, dikasih keterangan, ya, disuruh perintah untuk membasuh tangan. Dikasih keterangan sampai apa? Siku. Nah, ada keterangannya. Wajah enggak ada keterangannya. Sudah wajah, ya sudah ma'ruf. Tangan dikasih keterangan sampai siku. Ayat yang lain menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Kita lihat ayat tentang pencuri laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan-tangan mereka. Nah, potong tangan-tangan mereka, enggak disebutkan. Ya, tangannya seberapa, sampai mana, mengapa? Ya sudah, yang namanya tangan itu ini. Orang mencuri itu yang dipotong mana? Ini sudah. Ya karena tangan itu, nah, ya, dalam bahasa Arab tangan itu diitlakan, ya sudah ini. Ketika memang lebih dari ini lebih dari telapak tangan, akan dijelaskan. Berarti hukum asalnya, ya selain tangan ini, ya ketika menyentuh, ya insya Allah tidak membatalkan wudhu. Artinya itu bagian anggota tubuh yang anggota tubuh kita. Sebagaimana, ya maaf, akhirnya paha kita kan bersentuhan terus. Kalau akhirnya selain tangan itu bersentuhan membatalkan, ya batal sudah. Karena paha ya akan bersentuhan. Sehingga selain ini, telapak tangan entah luar dan dalam, maka insya Allah tidak membatalkan wudu. Nah, seperti itu. Baik. Yang lainnya? Apakah benar ada hadis yang berbunyi jangan menanyakan hal-hal yang jawabannya bisa memberatkanmu? Setahu ana bukan hadis, ayat. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Nah, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Jangan bertanya tentang banyak hal yang itu bedalakum, kalau akhirnya tersingkap jawabannya, akhirnya memberatkan, membuat kalian berat, tasukum, membuat kalian tidak suka. Nah, di situ ada sebuah hadis juga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an salasa, kila wakal, wakasrat sual lainnya. Nah, dan yang satunya ana lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari kila waqal dan apa? Banyak tanya. Seperti itu. Ya. Sehingga yang ana tahu bukan hadis. Kalau maknanya seperti ini, jangan menanyakan hal-hal yang jawabannya bisa memberatkanmu. Ini ayat. Namun maknanya sama tadi, jangan banyak tanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, sesuatu yang memang sudah jelas, sesuatu yang ini sudah Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, wa yang memerintahkan, yang melarang, ini kan zat yang sudah maha sempurna, yang segalanya. Enggak. Tanattu, ya, takalluf, memberat-beratkan dalam pertanyaan. Seperti itu. Nah, atau sesuatu yang sifatnya masih belum nyata, ya, kayak Bani Israel, disuruh nyembelih bakorah, seperti itu. Masih tanya lagi, sudah yang penting bakorah selesai, seperti itu. Tanya lagi, ma launuha, bakorahnya yang bagaimana, yang jantan atau betina. Nah. Sudah yang penting bakorah sapi selesai. Kalau seandainya dia dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan kalau seandainya mereka menyembelih sapi apa saja ketika di awal perintah selesai cukup. Mereka memberatkan warnanya bagaimana, masih perawan apa enggak, kuning atau sudah sembelih sapi selesai. Nah, ya. Atau tanya pertanyaan bagaimana hukumnya sholat di bulan di situ tidak terdengar azan, tidak ada waktu mengetahui waktu sholat ketika di bulan, ya, orang ke bulan aja masih benar apa enggak, ya, seperti itu. Nah, ini tanattu fi su'al takalluf. Nah, ya, bukan berarti kemudian kita itu disuruh jahil untuk diam tidak bertanya lah, tapi sudahlah sesuatu yang jelas. Terus untuk sesuatu yang belum terjadi, masih juga belum terjadinya, bukan kemungkinan besar terjadi, namun apa kemungkinan terjadi juga kecil, enggak usah tanya. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat atau hadis tersebut. Nah, baik. Yang lain, ana fadal ya Aba Faris. Masalah apa? Wudu, niat, wudu. Terus atau diucapkan ketika berhadas, niatnya berwudu ini apakah perlu dikasih niat tambahan gitu? Ini wudu untuk sholat, ini wudu untuk berbaharwin lah, berwudu cukup seperti itu, ya berwudu. Tapi sebetulnya gampang, niat itu begini, niat tuh nggak bisa diada-adakan gitu loh. Namanya niat itu kan al-qasad ya. Nah, dia mau baca Al-Qur'an terus dia niat berwudu. Walaupun memang dia setelah itu niatnya mau membaca Al-Qur'an, tapi ada kemudian dia berwudu. Itu kan otomatis sudah didahului dengan niat. Dia niat untuk berwudu. Nah, maka cukup yang seperti ini. Ya, setelah itu wudunya dipakai untuk sholat. Ya karena hadisnya enggak ada masalah. Nah, la salata bi ghairi al-wudu. Kan seperti itu. La yakbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda umum. Nah, sehingga wudunya apa saja, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas hatta yatawadda. Sampai dia berwudu. Ya sudah, wudu apa saja sudah. Wudu ketika dia entah niat untuk baca Al-Qur'an, wudu untuk tajdid al-wudu, memperbaharui wudu, atau untuk sholat, wudu yang penting. Wudu apa saja, yang penting itu adalah wudu, ya, niatnya untuk wudu, dengan tata cara, khalas cukup. Seperti itu. Bisa dipakai untuk sholat, bisa qiraatul Quran, dan yang lainnya. Nah, sehingga tidak perlu ada niat tambahan, ini wudunya untuk sholat, ini untuk baca Quran, atau apa. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Pansat, bagaimana hukum seorang membaca surat Al-Fatihah atau surat lain dengan mengeluarkan suara sedikit ketika sholat yang sir? Nah, ini nyindir ana ini. Tapi bagus, labas bertanya biar jelas. Karena baik. Datang sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam salat sirnya beliau membaca, menjaharkan bacaannya pada beberapa ayat. Maka disebut oleh para ulama yang demikian ini sunnah apabila dilakukan ahyanan, sesekali. Kenapa? Ya karena Rasulullah melakukannya sesekali. Seperti itu. Maka kalau sering, yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah. Namun kalau sesekali, khalas. Ya itu yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga boleh dan bagus untuk menjelaskan kepada masyarakat, kaum muslimin, bahwa yang demikian ini disyariatkan. Namun sesekali. Nah. Afwan Ustaz, tolong jelaskan hadis Nabi yang artinya pada wanita itu ada satu syaitan dan pada amrat itu ada dua syaitan. Ana belum tahu lafaz hadis seperti ini. Coba dipastikan apa betul ini hadis atau kalamnya salaf. Ya. Kalam salaf. Entah sahabat atau tabi'in. Amrat yaitu anak laki-laki yang belum balig. Ya, belum, masih mulus. Belum ada kumis atau jenggot. Ya. Mirip atau ada kecenderungan masih, termasuk suaranya juga ya. Mirip dengan wanita. Ini tahdzir para ulama itu memang lebih banyak atau lebih banyak atau lebih keras dibandingkan dengan wanita. Mengapa? Wanita jelas. Wanita itu ayat atau hadis itu sudah melarang seorang laki-laki itu memandang wanita atau bersentuhan dengan wanita. Nah, adapun amrat Murdan, anak laki-laki yang masih enggak ada jenggotnya, yang putih mulus, ya. Ini yang pertama hukum asalnya mereka yang bermuamalah dengan kaum laki-laki biasa. Akhirnya tanpa sadar terfitnah. Dan ini banyak terjadi ya ikhwan, hati-hati ya. Nah, anak-anak yang masih menjelang-menjelang balig tapi belum balig. Ya. Terkadang bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Dan ini banyak terjadi. Seperti itu. Nah, dari sisi inilah para ulama betul-betul memperingatkan, hati-hati. Kenapa? Karena mereka hukum asalnya dari sisi syar'i yang enggak ada masalah. Seperti itu. Dari sisi inilah lebih tersamar. Namun aktualnya banyak dan tidak sedikit kaum lelaki yang terfitnah dengan akhirnya terjerumus dalam liwat, ya, homoseksual dan yang lainnya. Namun hadis yang seperti ini ana masih belum tahu. Coba nanti tunjukkan kalau memang ada hadis sahih, ya selesai. Apa hukumnya mengeraskan bacaan basmalah ketika salat? Ini nyindir anak juga kayaknya ini. Kalau ada yang mengikuti anak ketika khutbah di pabrik, di PT-PT misalnya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ketika di awal. Pembahasannya panjang. Banyak dari para ulama yang menyebutkan bahwa basmalah itu hadis tentang membaca basmalah secara jahr. Ini dhaif. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak memulai basmalah ketika membaca Al-Fatihah, ya. Dalam riwayat yang lain membaca secara sir, ini sahih. Pembahasannya panjang lebar. Namun wallahu alam bisawab, hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca basmalah secara jahr, ini dari sisi matan dan sanad juga hadis yang sahih dan susah untuk dikatakan hadis dhaif. Nah, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala lumayan membahas panjang masalah sanad hadis ini dari beberapa jalannya, beberapa riwayatnya. Dalam kitabnya Riyadul Jannah, Syekh Muqbil membawakan apa yang disebut oleh para ulama. Kemudian beliau membahas satu persatu jalan-jalan hadis tersebut, yang kemudian kesimpulannya kata beliau, hadis yang di situ menyebutkan Rasulullah tidak membaca basmalah secara jahr, ya, ini asah, lebih sahih, ya, tidak membaca secara jahr, ya, artinya dibaca sir, ya, tidak terdengar seperti itu. Namun hadis yang di situ menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah secara jahr, kata beliau rahimahullah, juga disebutkan la yambagi antuhdar, enggak bisa, enggak layak, atau enggak berat untuk kemudian dibuang. Nah, yang di mana ana lupa persisnya lafadznya, namun bisa dilihat. Yang intinya di situ hadis tentang membaca basmalah secara jahr ini juga hadis yang sahih. Walaupun hadis membaca secara sir ini lebih asah. Namun bukan berarti yang lebih asah menafikan yang sahih. Lebih sahih. Hadis yang membaca secara sir ini lebih sahih. Namun bukan berarti hadis yang sahih terkalahkan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, terkhusus ketika memang dibutuhkan, ya, di tempat-tempat kondisi-kondisi yang memang masyarakatnya masih belum paham atau dikhawatirkan fitnah, ya, baca. Nah, kenapa? Karena hadisnya bukan hadis yang dhaif. Syekh Muqbil termasuk yang mensahihkan hadis yang membaca basmalah secara jahr. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, masalahnya khilaf, namun yang lebih ana yakini boleh membaca basmalah secara jahr. Nah. Bila tidak sengaja menyentuh wanita yang bukan mahram, apakah membatalkan wudu? Yang rajih tidak. Nah, begitu juga walaupun sengaja dosa, namun tidak membatalkan wudu. Dosa dia, namun tidak membatalkan wudu. Nah, adapun ayat tentang in kuntum junuban fattaharu fa illam tajiduman fatayammamu sa'idan tayyiban aulamastumun nisa, ya, atau apabila kalian mulamasah, lamastumun nisa, ya, apabila kalian junub, in kuntum junuban au jaa hadum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian habis buang air, aula mastumun nisa, atau kalian, ini kalau letter lexnya menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, karena di situ kan perintah untuk berwudu. Junub, ya jelas berwudu, mandi, harus mandi dan berwudu. Orang buang air, ya harus berwudu. Lamastumun nisa, menyentuh perempuan, ini letter lexnya, gak wudu. Kalau gak ketemu air, bertayamum. Syaratnya di sini termasuk yang mengharuskan untuk berwudu, lamastumun nisa, apabila kalian menyentuh wanita. Taib. Tapi kita perhatikan sekarang. Di situ memakai lafaz mulamasah. Ya, sighahnya ini mulamasah. Lamastum, berarti itu mulamasah. Bentuk seperti ini dalam bahasa Arab itu mengharuskan adanya, tidak bisa terjadi dari satu pihak. Artinya harus ada saling. Namanya mulamasah itu saling menyentuh dalam bahasa Arab. Ya. Saling ini artinya ini menyentuh, yang ini juga sama ada maksud untuk menyentuh. Sehingga dari sini, ya, kita mengetahui bahwa mulamasah itu berbeda dengan lamas, sentuhan. Ya, tidak mengherankan datang dari banyak sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, dan juga datang dari para mufassirin, masalah khilaf memang, bahwa yang dimaksud dengan menyentuh wanita di sini mulamasah ay aljima. Nah, ya, datang dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Apabila kalian menyentuh wanita, ay menjimai, mulamasah, itu artinya jima. Dan ini diperkuat dengan kejadian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena kan ini ceritanya begini, ayat ini mulamasah an-nisa, menyentuh wanita. Kita kembali kepada letter lexnya, ya, menyentuh wanita. Wanita di sini kan umum. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan wanita yang mahram atau yang bukan. Umum berarti. Pokoknya menyentuh wanita batal. Nah, namun siapa yang lebih paham tentang ayat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika salat, Aisyah memalang tidur, apa? Malang apa ya? Hah? Melintang. Nah, melintang ya, malang itu. Makanya kali malang di Bekasi itu bukan malang artinya lawan dari mujur. Nah, kali malang itu karena melintang membelah Bekasi, kata Bekasi. Al-Muhim. Ini karena mengingatkan ana pada kemarin baru membahas kenapa kok disebut kali malang. Al-Muhim, Rasulullah pernah sholat, Aisyah di depannya melintang, tidur. Rasulullah sujud, digeser. Coba lihat. Nah, Rasulullah meneruskan sholatnya. Wanita bersentuhan. Seperti itu. Ayat tidak menyebutkan mahram atau bukan mahram. Pokoknya wanita. Nah, maka dari sini kita mengetahui ayat tersebut maksud dari mulamasah ay aljima' mujama'ah. Seperti itu. Sehingga menyentuh wanita, sengaja atau tidak, yang rajih tidak membatalkan wudu. Kalau sengaja dia dosa, kalau tidak sengaja, tidak dosa. Namun dua-duanya tidak membatalkan wudu. Walaupun permasalahan memang khilaf, tapi yang lebih ana yakini seperti itu. Nah. Bolehkah salat wajib dengan duduk di kursi dan tidak menghadap kiblat ketika di kendaraan safar pesawat? La, salat wajib hukum asalnya berdiri dan harus menghadap kiblat. Nah, ini hukum asalnya. Ya. Rukun, berdiri dalam salat wajib itu rukun. Nah, sehingga ketika masih mampu harus. Ya. Berbeda ketika sudah tidak mampu misalnya. Ya sudah, ini lain perkara. Nah, kemarin kejadian sempat sudah sholat, duduk, berdiri, cari tempat di pesawat. Bisa berdiri itu bisa. Di pesawat walaupun tidak ada musholanya bisa. Tinggal bilang baik-baik ke petugasnya, bisa. Namun mungkin ketika sudah mau landing misalnya. Betul ya, landing itu begini ya. Ya betul ya. Itu kan kondisi darurat, artinya kondisi yang memang bahaya ketika seorang di luar kursinya misalnya. Sementara waktu sudah mau habis misalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kondisi darurat ya sudah. Ketidak ada mampuan, ya, pesawat itu kan sensitif ya. Nah, ada sesuatu yang di luar dan ternyata, walaupun hal remeh misalnya, itu petugas dalam pesawat berhak mengusir, kasusnya bisa besar. Ya kan? Di pesawat itu, entah macam-macam lah kejadiannya. Nah, kondisi seperti ini, ketika memang sudah tidak mampu, ya khalas. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Seperti itu. Namun selama dia bisa untuk berdiri, wajib dan harus. Seperti itu. Bagaimana menghadap kiblat? Sama. Untuk salat wajib, harus menghadap kiblat. Nah, sebisanya, semampunya. Adapun salat nafilah, maka ini tidak diwajibkan untuk berdiri. Begitu juga menghadap kiblat tidak wajib. Salat nafilah menghadap kiblat. Yang wajib itu hanya awalnya menghadap kiblat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ketika safar naik onta melakukan salat malam, awalnya menghadap kiblat, setelah itu sudah mengikuti ontanya kemana arahnya onta, enggak ada masalah tidak menghadap kiblat. Nah, sehingga untuk salat wajib tetap harus berdiri dan tetap harus menghadap kiblat selama memungkinkan. Entah di pesawat, entah di kereta, entah di bis, dan yang lain. Nah, di bis, bilang baik. Kita tuh terkadang dari kita itu belum usaha, terus sudah bilang gak bisa. Nah, ya. Padahal bisa untuk, belum mencoba untuk izin ke sopirnya. Nah, Pak, minta maaf, salat subuh sebentar ya. Yang pernah ana alami dan sering memberinya long Indonesia Biladul Muslimin. Salat itu bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Dan mereka juga banyak yang salat. Nah, di kereta, kereta banyak tempat. Seperti itu. Antum datang ke gerbong resto ya, di situ ada tempat khusus untuk salat. Oh, mereka juga pegawainya banyak yang salat. Masa kereta sebesar itu pegawainya enggak ada yang salat sama sekali? Nah, coba lihat itu kemana mereka salat, di mana salatnya. Hal muhim ada tempat. Nah, sehingga fattaqullaha mastata'tum ini jangan dipakai sebisanya lah. Ya betul sebisanya ya, sudah kalau bisa. Nah, betul-betul usaha. Kalau memang betul-betul tidak bisa dan tidak memungkinkan, ya khalas, selesai. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.